Sehat. Nah, coba dengar suara hatiku. Sehat. Sehat. Betapa aku menyintaimu. Walau badai datang, pastikan ku terjang. Walaupun aja kasih hatiku tak akan berubah. Sena, sena, betapa aku menyintaimu. Hamparan salju ku terjang apabila menghadap.